Vakansa Salamu Lubidu Komat Edane Mila di rekod Wasik Sisal untuk Nela Lover semuanya. Kita goyang-goyang bareng lagi bro. Oke coy. Ya iya dong. Buat banget.